Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم بالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwati fi din azani asakumullah, kita bersyukur kepada Allah azza wajalla. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita masih mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmatus sihah. Kemudian nikmat terbesar adalah nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan kita terus akan bisa istiqomah di atas petunjuknya sampai akhir hayat kita semuanya. Tentunya kita harus ada upaya bagaimana agar kita terus bisa mendapatkan bimbingan Allah SWT. Ialah kita berusaha untuk mentaati kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Yang diperintahkan kita taati, laksanakan. Yang ditinggalkan, yang dilarang kita tinggalkan. Dengan itu insyaAllah kita akan terus mendapat bimbingannya. Dan Allah telah menyatakan dalam surah Nur ayat 54, wa in tuti'uh tahtadu. Bila kalian semuanya mentaati kepada Rasulullah SAW, pasti kalian akan mendapat hidayah Allah SWT. Para ikhwan fillah azan wa sallallah, pada kesempatan di sore ini kita akan masuk pada pembahasan tauhidul asma wa sifat. Ya, ana lebih mendahulukan ini daripada pembahasan bab setelah kemarin, karena bab-bab kemarin setelahnya adalah terkait dengan pembahasan tentang tamimah dan lain-lain, yang itu sudah banyak dibahas di mutawasithah. Jadi sementara kita masuk pada pembahasan yang masih jarang disampaikan untuk masjid, di masjid ini insyaallah sekarang ya Pak, belum ada ya tauhid atau sama sifat, belum kan ya. Jadi sekarang kita sedikit membahas tentang tauhid ulah sama sifat. Bila telah selesai, kita sampaikan bab-bab lain yang kita butuhkan. Qala al-mu'allif salisan tauhidul asma wa sifat. Taqaddama an bayanna anna tauhida salasatu anwa'in. Telah berlalu penjelasan kita bahwa tauhid itu ada tiga macam. Ialah tauhidur rububiyyati wa tauhidul uluhiyyati wa tauhidul asma'i was sifat. Yang pertama yaitu tauhidur rububiyyah. Kedua tauhidul uluhiyyah. Karena disebut tauhidul ibadah. Wa tauhidul asma wa sifat dan tauhidul asma wa sifat. Wa qad takallamna 'anil naw'ain al-awwalain minhu. Dan sungguh kami telah berbicara tentang dua macam yang pertama di muka sudah kita bahas. Ialah tentang tauhidur ar-rububiyah dan sebagian al-uluhiyah. Walaupun yang uluhiyah belum selesai, tapi kan sudah sering dibahas. Ya. Wa ma tauhidul ar-rububiyyati yaitu tauhid ar-rububiyah wa tauhidul uluhiyah. Li'anna kulla nu'in min hadhihi al-anwa' jahadahu ta'ifatun min al-bashar. Karena kepada setiap masing-masing dari macam tauhid ini jahadahu ta'ifatun min al-bashar telah diingkari oleh sebagian atau sekelompok dari para manusia. Fa tauhid rububiyah, maka tauhid ar-rububiyah jahadahu al-mu'attilah alladziina ankaru wujud Allah. Maka tauhid ar-rububiyah maka telah diingkari oleh kaum mu'attilah. Siapa mereka? Alladziina ankaru wujud Allah, yaitu orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Kadahriyah, seperti kaum Dahriyah. Kaum Dahriyah adalah orang-orang yang selalu mengaitkan alam semesta ini dengan masa, bahwa Allah tidaklah ada, khalik itu tidak ada, semuanya adalah terjadi dengan sendirinya. Karena masalah, sesuatu terjadi karena masa pula, itu kemudian akan fana. Kemudian wal malahidah, kemudian kaum malahidah, kaum ateis. Wa minhum asyuyu'iyah fi asrin al-hadir. Di antara mereka adalah kaum syuyu'iyah, apa? Orang-orang komunis. Fi asrin al-hadir, di zaman kita sekarang ini. Wa in kana juhuduhum lahu innama huwa fil lahir mukhabaratan minhum. Walaupun keingkaran mereka terhadap adanya Allah itu tidak lain, hanyalah secara zahir saja. Mukarab mukabaratan minhum, karena adanya kesombongan dari mereka. Jadi Allah alam, niscaya kebanyakan mereka yang mengingkari adanya Allah itu hanya di zahirnya sajalah, karena kesombongannya. Wa illa, jika tidak demikian, fahum yukirruna bihi fil batin. Pada dasarnya mereka mengakui adanya Allah fil batin, di dalam batin mereka. Wa fi qararati anfusihim, dan di dalam relung hati mereka, pada jiwa-jiwa mereka, mereka mengakui. Idla ya'qil atau idla yu'qal, sebab tidaklah masuk akal. Wujudu makhluk bidunil khaliq, adanya makhluk tanpa khaliq. Ya. Jadi kalau orang itu berpikir, mestinya dia pasti akan mengakui. Dia sendiri mengaku makhluk. Ya. Makhluk. Makhluk siapa bahasa kita makhluk? Makhluk kan dari kata khalaqa. Khalaqa mencipta. Makhluk yang diciptakan. Berarti ada penciptanya. Enggak mungkin ada makhluk tanpa khaliq. Enggak mungkin. Ya, karena pada dasarnya setiap hati manusia adalah mengakui adanya Allah, atau bahasa mereka Tuhan. Ya. Sebab semua manusia sebelum lahir ini telah memberikan persaksian. Allah telah menyatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna, dan seterusnya. Itu tentang tauhid yang pertama. Banyak diingkari oleh kaum Dahriyah dan kaum Malahidah. Di antaranya adalah orang-orang komunis dan semisalnya. Kemudian wal qismu tsani, bagian kedua. Wa tauhidul uluhiyah, yaitu tauhidul uluhiyah. Jahadahu aktsarul khalqi. Tauhid tersebut banyak diingkari oleh para makhluk ini. Aktsarul khalqi, kebanyakan makhluk. Ya, manusia dan jin. Banyak mereka-mereka mengingkari tentang tauhid al-uluhiyah ini. Wa walladzi ba'atsallahu rusulahu wa anzala kutubahu bidda'wati ilaihi. Wa walladzi, dan tauhid itulah, ba'atsallahu rusulahu, yang Allah mengutus kabar utus-utusannya. Wa anzala kutubahu, dan Allah turunkan kitab-kitabnya yang banyak. Utusan-utusan Allah banyak. ada 360-an para rasul. Ya. Semua adalah membawa tauhid ini. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastanibud tauhid. Jelas. Wa anzala kutubahu, dan Allah turunkan kitab-kitab samawi yang ada. Semuanya lalah bidakwa ilaih, adalah untuk berdakwah kepada tauhid ini. Tauhidul uluhiyah ini. Tetapi waqad jahadahul musyrikuna qadiman wa haditsa, tapi sungguh tauhid al-uluhiyah ini, atau dengan bahasa lain tauhid fil ibadah, tauhidul ibadah, telah diingkari oleh kaum musyrikin qadiman wa haditsa, baik kaum musyrikin pada zaman dahulu dan pada zaman kemudian, ya, sampai sekarang dan sampai ila yaumil qiyamah. Wajuhuduhum lahu yatamassalu bi ibadatil asyari wal ahjari wal asnami wal quburi wal adriha wa ibadatil masyayih as-sufiyah bi'tiqad an-naf'i wal khairi fihim min dunillah azza wa jalla mimman yantasibuna ila al-islam zuran wa buhtana. Kemudian wajuhuduhum lah, dan keingkaran mereka, kekafiran mereka terhadap tauhid ini, tauhid uluhiyah ini, adalah yatamassalu bi ibadatil asyar, tergambarkan dengan menyembahnya kepada al-asyar, pohon-pohon, wal-hajar, batu-batuan, wal-asnam, patung-patung, wal-kubur, wal-adirhah, kuburan-kuburan, baik kuburan yang tidak ada cukupnya atau kuburannya ada cukupnya. Wa ibadatil masyayikh as-sufiyah, dan juga menyembahnya kepada para masyayikh as-sufiyah, kaum sufisme. Bi'tiqad, dengan adanya i'tiqad bahwasanya pada mereka bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan kebaikan selain Allah azza wa jalla. Ini keyakinan mereka bahwa tokoh-tokoh sufi mereka, ya, mereka-mereka punya i'tiqad bahwa mereka itu adalah bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan kebaikan selain Allah Subhanahu wa taala. Mimman yantasibuna ila Islam, dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam, yang mendakwakan diri mereka kepada Islam, tetapi zuron wa budanan, dengan penuh kedustaan. Zuron wa budan ini punya mana samalah, ya. Ada kedustaan pada mereka. Ini tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Wal qismu salis, bagian ketiga, wa tauhidul asma'i was sifat, adalah tauhidul asma'i was sifat. Yani isbatu masbatahu Allahu li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu min sifatil kamal wa nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu min sifatin naqsi ala haddi qaulillahi ta'ala laisa kamitsli syai'un wa was-sami'ul basir. Kemudian bagian ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Ini yang akan kita bahas, walaupun pembahasannya di sini tidak panjang, tapi tidak kita punya gambaran tentang tiga tauhid ini. Tauhid rububiyah sudah sering disampaikan dalam Usulul Tsalatsah, dalam Qaidatul Arba, dan yang lainnya, ya. Di kitab ini pun dimuka sudah disampaikan tauhid uluhiyah juga demikian. Kemudian insyaallah kita akan bahas walaupun selintas tentang tauhidul asma sifat. Yani yang dimaksud dengan tauhidul asma sifat itu ialah isbatu ma asbathahu Allah li nafsihi, yaitu menetapkan ma asbathahu Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah azza wajalla li nafsihi, untuk dirinya. Untuk dirinya. Jadi Allah telah menetapkan nama-nama dan sifat terhadap dirinya. Aw asbathahu lahu rasuluhu, atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuknya. Kalau terjemah padanya aw asbathahu, atau apa yang telah menetapkan hal itu lahu, untuk Allah, rasuluhu, rasulnya. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Ar-Rasul SAW min sifatil kamal, dari sifat-sifat yang sempurna. Jadi Allah dalam Al-Quran telah banyak menetapkan sifat-sifat yang sempurna untuk dirinya. Ar-Rasul pun juga demikian dalam hadis-hadis yang sahih juga telah menetapkan bahwa Allah punya sifat-sifat yang sempurna. Ya. Yang sampai kepada kita adalah ada berapa Pak? 99 sifat seperti yang dalam hadis Muslim. Inna lillah tisamatisin asman man asuha dahwal jannah. Akan dibahas kemudian insyaAllah. Jadi Allah dalam Al-Quranul Karim telah menetapkan sifat-sifat yang sempurna untuk dirinya. Rasulullah pun demikian pula telah menetapkan sifat-sifat untuk Allah Azza wa Jalla di dalam hadis-hadis yang sahihah. Kemudian wa nafyu ma nafahu Allah, dan menafikan apa yang telah dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla, menafikan atau meniadakan, membebaskan apa yang Allah nafikan untuk dirinya atau dari dirinya. Aw nafahu anhu rasuluhu, atau yang telah dinafikan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min sifatin naqsi, dari sifat-sifat yang kurang. Ya. Allah semuanya sifatnya sempurna. Allah lepas bebas dari sifat-sifat yang naqis, sifat-sifat yang kurang, dan kita wajib mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang itu. Ala haddi qaulillahi ta'ala, dengan batasan firman Allah ta'ala, dengan koridor atau batasan ayat, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, tidaklah laisa kamitslihi, tidak ada yang semisal dengan Allah syai'un sesuatu pun. Jadi syai'un isim laisa, laisa syai'un kamitslihi, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah zat yang mendengar lagi maha mengetahui. Tentang laisa kamitsli sudah kita pernah sampaikan. Ya, kafnya kaf zaidah ala qaul. Ala qaul di antara ulama bahwa kafnya adalah kaf zaidah. Kaf huruf tambahan. Sebab kalau kaf itu sebagai huruf jar asli, maka berarti Allah punya yang semisal. Ya. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang seperti yang semisal dengan Allah. Berarti Allah ada persamaannya. Maka sebagian ulama nahwu mengatakan kafnya adalah zaidah. Jadi laisa syai'un mithlahu. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian wa hadzal qismu qad jahadahul jahmiyah wa talamiduhu wa talamiduhum minal mu'tazilah wal asy'ariyah. Wa fil haqiqah dahilun fi tauhid rububiyyah. Lakin lamma kasara munkiruh warwaju asy-syubah haulahu ufrida bil ba'ti waj'ila qisman mustaqillan. Wa hadzal qismu, dan bagian ini mana? Tentang tauhid yang terakhir, tauhid al asma wa sifat ini, qad jahadahu al-jahmiyah, sungguh telah diingkari oleh kaum jahmiyah, wa talamiduhum, dan juga oleh murid-murid mereka, minal mu'tazilah, dari jajaran kaum mu'tazilah, wal asy'ariyah, dan kemudian syariah dan pecahan-pecahannya, ya, dan yang semisal dengan mereka. Wa huwa fil haqiqah, dan itu pada hakikatnya, wa huwa, dan tauhid asma sifat ini pada hakikatnya, huwa, kembali kepada tauhid. Ya. Dan tauhidul asma sifat ini pada hakikatnya dahilun, adalah termasuk fi tauhid ar-rububiyah, termasuk dalam tauhid ar-rububiyah. Lakin lamma kasara munkiruh, tetapi setelah banyak orang-orang yang mengingkari tauhid rububiyah ini, apa tauhidul asma sifat ini. Ulang, lakin lamma kasara munkiruh, tetapi setelah banyak orang-orang yang mengingkari tauhid al asma sifat ini, warawaju asyubah, rawaju itu apa? Mereka melariskan, jadi mempromosikan. Misalnya lebih tepat di sini, warawaju asyubah, dan mereka telah banyak menebar syubhat-syubhat haulahu, seputar tauhidul asma wa sifat. Ya. Seperti yang akan kita sedikit sampaikan insyaallah terkait dengan pemahaman sebagian kaum muslimin atau kesalahan-kesalahan mereka dalam perkara asma wa sifat ini. Jadi setelah mereka banyak mengingkari tentang tauhid asma wa sifat, setelah mereka banyak melontarkan berbagai macam pemikiran sesat, syubhat-syubhat tentang asma sifat. Contohnya orang Mu'tazilah punya logika. Kalau punya sifat, berarti ada terdapat ta'adudul kudama. Ya. Kalau Allah punya sifat, sifat Allah itu qadim apa hadis? Kalau sifat Allah itu qadim, padahal sifat Allah banyak. Berarti terdapat ta'adudul kudama. Terdapat qadim-qadim yang banyak. Padahal yang berhak menjabat predikat qadim itu hanya Allah mutlak, tunggal. Ya. Nah, kalau ternyata zat Allah qadim, sifat-sifat Allah itu qadim, padahal sifat Allah banyak, berarti terdapat ta'adudul kudama. Kalau itu kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini syubhat kan. Tapi seperti ini di kalangan mereka-mereka yang tidak pernah mengenal dakwah salafiyah, akidah salafiyah, akan bisa percaya. Ya. Ini dilontarkan di perguruan-perguruan tinggi Islam. Ketika terbicara tentang usuluddin pada mereka. Dan kita pun pernah di sana juga. Jadi logika itu banyak disampaikan. Dan logika-logika yang lain yang batil. Nah, karena itu maka ufrida bil ba'si. Maka kemudian tauhid asma wa sifat ini kemudian ufrida bil ba'si, disendirikan pembahasannya. Ya, disendirikan bahasanya sehingga akhirnya ada tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat. Hanya dipisahkan. Wa ju'ila qisman mustaqillan, dan kemudian dijadikan sebagai bagian yang mustaqillan, yang bebas dari yang lain, yang sendiri. Mustaqilan kan makna asal kan merdeka. Ya. Jadi tidak terkait dengan yang lain. Jadi yang sendiri. Jadi maka hanya tauhid ini dijadikan sebagai bagian yang tersendiri gitu saja. Ya. Seperti yang kalian bisa baca atau mungkin sudah dibaca atau dibaca apa tidak dalam Fathul Majid di bagian kitab tauhid, di sana di antaranya juga dibawakan wa tauhidu nau'ani. Jadi dulu tauhid dua macam. Tauhid fil ma'rifah wal isbat. Wa huwa tauhidur rububiyyah wal asma' wa sifat. Itu tauhid fil ma'rifah wal isbat. Tauhid terkait dengan masalah ma'rifatullah wal isbat dan isbat. Ya. Itu terkait dengan apa-apa yang wajib ditetapkan untuk Allah Subhanahu dan apa-apa yang wajib dinafikan. Yang kemudian itu tersembul dan tauhid rububiyyah wal asma' wa sifat. Ya. Wa tauhidu fi talab wal qasdi. Tauhid terkait dengan talab, talab itu pencarian, wal qasd itu tujuan, tujuan hidup dan tujuan ibadah, ya. Wa tauhid al ilahiyah wal ibadah. Itu tauhidul ilahiyah atau uliyah dan tauhidul ibadah. Jadi ada dua tauhid ini. Maka dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma tauhidul ladzi da'at ilaihi ar-rusul wa nasalat bil qutub wa nu'ani. Jadi berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ada pun tauhid yang didakwahkan oleh para rasul atau yang dibawa, yang didakwahkan oleh para rasul dan yang dibawa oleh kitab-kitab samawi, di mana kitab samawi itu diturunkan, adalah membawa dua tauhid. Wa nu'ani, itu ada dua macam tauhid. Tauhidul ma'rifah wal isbat wa tauhidu fit talab wal qasdi. Tauhidun fil ma'rifah wal isbat wa tauhidun fit talab wal qasdi. Ini kata Imam Al-Qayyim. Jadi tauhid ada dua, tauhid fil ma'rifah wal isbat yang cakupannya adalah tauhid rububiyah dan asma sifat. Tauhidul fit talab wal qasdi adalah tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ya. Maka dijelaskan wal awal tauhid fil ma'rifah wal isbat adalah wa isbatu haqiqati dzati rabbi ta'ala wa sifati wa af'ali wa asma'i wa takallumihi bi kutubihi wa taklimihi liman syaa min ibadihi wa isbat umumi qada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi. Waqad afsal Al-Qur'an an hadha an-na'i jiddal afsah kama fi awal surah Al-Hadid ila akhiriha. Kemudian fal awal, maka yang pertama yang mana tauhid fil ma'rif wal isbat, yaitu isbatu hakikati dzati rabb, yaitu menetapkan hakikat dzat Allah azza wa jalla, menetapkan sifat-sifatnya, af'alnya, nama-namanya, takallumihi bikutubihi, berbicaranya Allah melalui kitab-kitabnya, wa taklimihi, dan berbicaranya Allah kepada yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, isbati umumi faqadaihi, kemudian menetapkan keumuman qada' dan qadarnya, dan juga hikmah-hikmahnya. Ya. Dan sungguh Quran telah berbicara dengan jelas tentang perkara ini dalam sekian banyak surat. Ya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Tauhid apa? Fil ma'rif wal isbat, yaitu tauhidul asma wa sifat. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Itulah yang kebanyakan Quran menyampaikan masalah ini. Seperti yang termuat dalam surat Al-Kafirun, termuat dalam surat yang lain yang amat banyak. Ya. Dan seterusnya. Silakan kalian baca dalam Fathul Majid. Jadi pendek kata, tauhid awalnya adalah yang dibahas oleh para ulama ada dua macam, yaitu tauhid ar-rububiyah wal uluhiyah. Tauhidul asma wa sifat termasuk dalam ar-rububiyah. Allah alam. Kemudian akhirnya tauhid asma wa sifat dijadikan sebagai tauhid tersendiri. Maka kalau begitu, maka tauhid kemudian menjadi tiga macam. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Kemudian seterusnya, wa ulifat fihi al-mu'allafat katsirah. Dan kemudian disusunlah fihi, berkenaan dengan tauhid yang terakhir ini, yaitu tauhidul asma wa sifat, al-mu'allafat al-katsirah. Mu'allafat katsirah, tulisan-tulisan yang banyak. Ya. Tulisan-tulisan yang ya banyak. Yang kemudian menjadi kitab-kitab khusus yang banyak yang membahas tentang tauhid ini. Jadi wa ulifat fihi al-mu'allafatul katsiratu. Telah disusunlah padanya tentang tulisan-tulisan yang banyak berkenan dengan tauhid asma wa sifat ini. Fa'allafa al-Imam Ahmad raddahu al-masyhur 'ala al-Jahmiyah. Wa alafa ibnuhu Abdullah kitab as-Sunnah. Wa alafa Abdul Aziz al-Kinani kitab al-Hidah. Fi raddi 'ala Bishr al-Marisi. Walafa Abu Abdullah Al-Marwazi kitab As-Sunnah. Walafa Utsman bin Sa'id kitab Ar-Radd 'ala Bishr Al-Marisi. Walafa Imam Alaimah Muhammad Ibn Uzaimah kitab At-Tauhid. Walafa ghairu haula ka Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmidhihi Ibn Al-Qayyim haula wa man ja'a badahum wa saru 'ala nahjihim. Falilil hamdu wal minna 'ala bayanil haqqi wa dahdil batil. Kemudian fa'alafa al-Imam Ahmad, maka kemudian Imam Ahmad menulis raddahu, bantahannya yang masyhur kepada kaum Jahmiyah. Bantahan kepada kaum Jahmiyah. Begitu pula Imam Darimi, ya, yang tidak disebutkan di sini. Bantahan terhadap kaum Jahmiyah. Wa'alafa ibnuhu, dan juga putranya yaitu Abdullah kitab As-Sunnah. Dan juga telah menyusun tulisan juga Abdul Aziz Al-Kinani. Apa? Kitab Al-Haidah. Untuk membantah kepada Bishr Al-Marisi. Di antara yang mungkin telah kalian baca atau sebagian dibaca bisa dalam Aqidah Tauhidiyah kadang-kadang disinggung tentang apa namanya polemik atau dialog antara Bishr Al-Marisi dengan sebagian ulama Al-Sunnah. Yaitu Abdul Aziz Al-Kinani. Walafa Abu Abdullah Al-Marwazi kitab As-Sunnah, dan juga Abu Abdullah Al-Marwazi telah nulis kitab As-Sunnah. Walaf Utsman bin Sa'id, kitab Ar-Radd ala Bishr al-Marisi. Dan juga Utsman bin Sa'id juga menulis kitab yang berjudul Ar-Radd, bantahan kepada Bishr al-Marisi. Walaf Imam al-Aimah Muhammad bin Huzaimah, kitab At-Tauhid. Dan juga Imam al-Aimah, imamnya para Aimah, yaitu Muhammad bin Huzaimah. Alafa telah menyusun kitab, menulis kitab apa? At-Tauhid. Walafahiru haula, dan juga menulis selain mereka. Jadi banyak ulama-ulama lain. Ya. Kalau begitu yang kita baca baru sedikit sekali ya, Pak. Ya. Kitab-kitab para ulama yang kita baca baru sedikit sekali. Bukan kitab malah mungkin. Kutaibat baru. Ya. Kitab yang antum telah selesaikan kita apa, Pak? Fathul Majid sudah selesai. Paling-paling usul-usul-usul-usul bukan kitab. Itu kutaib. Qaudil Arba itu kutaib. Kemudian Sulusita kutaib. Apalagi yang sudah mungkin Lumatul Etikot atau yang lain. Jadi baru sedikitlah yang kita baca. Padahal kitab akidah amat banyak. Di antara urut-urutan yang sebagian ulama menganjurkan kita untuk membacanya adalah dari Qutaibah tadi, ada Usulul Salasah, ada Qaidatul Arba, Usulul Sittah, kemudian Kitab Ut-Tauhid matannya, kemudian Kasyusyubahat matannya, kemudian Kitab Wasthiyah matannya, kemudian setelah itu baru masuk syarah-syarah, kemudian Kitab Ut-Tauhid juga demikian, kemudian syarah-syarahnya, kemudian masuk pada kitab-kitab yang lain seperti apa namanya Aqidatus Salaf, kemudian Aqidatus Salaf Salah Habis, kemudian Aqidatus Salaf Al-Ilkai Risalatan Muriyah dan lain sebagainya, At-Tahawiyah dan lain sebagainya. Jadi kita baru sekelumit membaca kitab-kitab mereka. Kemudian juga sama mana tadi? Wa alafa ghairu haula, dan juga telah menulis selain mereka seperti Imam An-Taymiyah. Wa tilmirihi, seperti juga muridnya, siapa? Imam Al-Qayyim. Haula, mereka-mereka itu, wa man jaa'a ba'dahum, dan siapa saja ulama-ulama yang datang setelah mereka. Wa saru 'ala najim, yang juga berjalan dengan jalan mereka, di atas jalan mereka. Di atas manhaj mereka. Falilailah hamdu, maka segala puji kembali kepada Allah. Semuanya milik Allah, wal minna, dan juga karunia. Ala bayanil haq, di mana Allah berkenan untuk menjelaskan al-haq, wadahtil batil, dan untuk mematahkan kebatilan. Ya, untuk mematahkan orang yang batil atau kebatilan. Jadi, semua bentuk syubhat telah terbantahkan. Ya, pemikiran-pemikiran sesat, semuanya telah dibantah oleh para ulama-ulama dahulu. Wa awwalu man 'urifa 'anhu inkaru sifat ba'du musyrik al-Arab alladziina anzala Allahu fihim qawlahu kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablihim min qabliha umamun litatlu 'alaihim alladzi awhina ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Kemudian dikatakan wa awwalu man 'urifa 'anhu, dan yang pertama kali orang yang 'urifa 'anhu, yang dikenal inkaru sifat, mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, adalah ba'du musyrik al-Arab, sebagian musyrik Arab. Jadi yang telah diketahui, yang ditulis oleh para ulama, yang pertama kali mengingkari tentang sifat Allah adalah sebagian musyrik Arab. Alladzina anzalallahu fihim, ya Allah telah turunkan kepada mereka firman-Nya. Surat Ar-Ra'd ayat 30. Yang terjemahnya kurang lebih kadzalika, demikianlah arsalnak, kami utus engkau fi ummatin, pada umat, qad khalat min qabliha, yang telah berlangsung, telah berlalu sebelumnya, umamun, umat-umat yang lain, litatlu alaihim alladhi awhina, supaya engkau membacakan kepada mereka yang kami wahyukan kepadamu, wa hum yakfuruna birrahman, yang mereka dalam keadaan mengkufuri kepada Ar-Rahman. Jadi orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang musyrik dahulu, Ketika disebut nama Allah, mereka mengakui. Tapi ketika disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka nolak. Mereka mengingkari. Ya. Maka dalam sababun nuzul di sini disebutkan sedikit. Wa sababun nuzul hadil ayah. Dan sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Anna Quraisyan lamma sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur Rahman ankaru dzalika fa sallallahu fihim wa hum yakfuruna birrahman. Sebab turunnya ayat ini adalah anna Quraisyan, bahwa bangsa Quraisy, bahwa ada orang Quraisy lamma sami'at, tapi bangsa Quraisy ya, bukan seorang Quraisy, setelah bangsa Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur Rahman menyebut kalimat Rahman ya, ankaru dzalika, mereka bangsa Quraisy itu kemudian mengingkari itu. Ya. Yang mereka kenal adalah Allahumma. Allah. Fanzalallahu fihim, maka Allah turunkan kepada mereka wa yakfuruna birrahman. Yang mereka dalam keadaan mengkufuri Ar-Rahman. Ya. Itu ayat di atas. Kemudian Imam Mujarir At-Tabari rahimallahu, bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari, mengatakan atau menyebutkan anna dzalika kana fi sulh Hudaybiyah, bahwa hal itu terjadi pada perdamaian Hudaybiyah. Ya. Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah ketika ada perdamaian Hudaybiyah di mana Rasul menyatakan mulis ada bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mereka kemudian mengingkari kalimat Ar-Rahmanirrahim. Ya. Hina katabal katib bismillahirrahmanirrahim. Setelah penulis dari utusan Rasul menulis bismillahirrahmanirrahim dengan perintah beliau sallam, qalat Quraisy, maka bangsa Quraisy kemudian menyatakan amar rahman fala na'rifu, adapun tentang Ar-Rahman kami tidak tahu. Ini mereka, ini sebab nuzul yang pertama, bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah ketika ada perbenah Hudaybiyah tertulis bismillahirrahmanirrahim kemudian mereka mengingkarinya. Amar rahman fala na'rifu, adapun kepada Ar-Rahman kami tidak tahu, kami tidak kenal. Kemudian juga Wara' Ibnu Jarir aidan, dan juga Imam Jarir atau Bari juga meriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallam yad'u sajidan yaqul, adalah Rasulullah sallam ketika sujud ya, berdoa, yad'u, beliau berdoa sajidan yang dalam menusud. Jadi ketika sujud beliau berdoa. Apa doanya? Yaqul. Beliau mengucapkan ya Rahman ya Rahim. Nah, mereka mengetahui itu. Faqala al-musyrikun ma kum musyrikun, kemudian mengatakan hadza yas'um annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u musanna. Atau masna. Fa'anzala Kul Allah awid Ar-Rahman ayyamma tad'u falu asmul husna. Kemudian dari Imam Abbas menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika sujud beliau berdoa ya Rahman ya Rahim, maka orang-orang musyrik kemudian mengatakan hadza yas'umu, orang ini berkeyakinan menganggap annahu ya'u wahidan, mendakwakan bahwa dia berdoa kepada yang satu. Bahwa ya tahu masna atau musanna. Beliau ternyata berdoa kepada dua. Dua Tuhan maksudnya. Yaitu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini anggapan mereka. Jadi ini termasuk mungkin apa namanya logika yang memahami bahwa kalau ada Rahman, Ar-Rahim berarti itu ada dua Tuhan. Tuhan Ar-Rahman sendiri, Ar-Rahim sendiri. Sehingga mengatakan wa yad'u masna atau musanna. Sementara dia Muhammad maksudnya salam berdoa dengan atau kepada yang dua. Ya. Padahal Ar-Rahman itu adalah nama di antara nama Allah. Ar-Rahim juga termasuk nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya nama-nama yang banyak itu tidak menunjukkan bahwa yang diberi nama itu banyak. Paham, Pak? Dengan banyaknya nama itu tidaklah mengharuskan bahwa yang diberi nama itu banyak. Hah? Manusia saja kadang-kadang ada seorang manusia yang namanya ada Muhammad, ada Ahmad, ada Ibrahim, ada apa-apa lagi. Di antaranya apa? teroris itu banyak sekali. Di kampung saya itu ada seorang yang bernama siapa yang ditangkap itu namanya banyak sekali. Namanya banyak. Dengan nama-nama yang banyak tadi. Padahal satu orang namanya banyak. Atau kalian kadang-kadang punya dua nama. Nama satu nama dari kecil. Kedua nama hijrah. Atau ketika sudah punya istri, kemudian orang tua mertuanya ngasih nama tua. Namanya jadi banyak akhirnya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya. Jadi ta'dudul asma, berbilangnya nama-nama itu tidaklah layadullu ala ta'dudil musamma istilahnya. Berbilangnya nama-nama itu tidak mengharuskan menunjukkan berbilangnya yang diberi nama. Allah namanya Allah, nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Qadir dan seterusnya sampai dengan yang sampai kepada kita ada 99 nama. Itu tidak menunjukkan bahwa kalau begitu Tuhan itu banyak. Ada 99 Tuhan. Enggak begitu. Ya. Jadi ta'addudul asma la yadullu ala ta'addudil musamma. Berbilangnya nama-nama itu tidak menunjukkan atau tidak mengharuskan menunjukkan berbilangnya yang diberi nama. Allah namanya banyak. Tidak berarti Allah itu adalah banyak. Allah zat yang satu. Ya. Kul huwallahu ahad. Kemudian akhirnya orang-orang musyrik menganggap bahwa maksudnya hada orang ini, maksudnya Muhammad SAW, yas'umu, mendakwakan bahwa dia berdoa kepada yang satu, tapi nyatanya dia berdoa kepada dua Tuhan. Nah, ini komentar mereka orang musyrik. Fa'anzala, maka Allah turunkan, atau fa'unzila boleh fa'anzala, tapi maka Allah turunkan, kulit Allah awitur Rahman, kul, katalah ya Muhammad untuk Allah, kalian berdoalah kepada Allah awitur Rahman, atau kalian berdoalah kepada Ar-Rahman. Ayyaman tad'u, kapan saja kalian berdoa, fa'alu asmaul husna, maka dia Allah memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang banyak, yang sempurna. Jadi nama Allah itu banyak. Dan nama Allah menunjukkan kesempurnaannya. Setiap nama Allah menunjukkan sifatnya. Ya. Setiap nama Allah menunjukkan sifatnya. Sifat Allah adalah sempurna. Sekali lagi. Wa qala ta'ala fi surat Al-Furqan. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan. Wa idha qila lahum usjudu lirahman. Qalu wa marrahman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan. Wa idha qila lahum. Ketika dikatakan, diserukan kepada mereka. Usjudu lirahman. Kalian sujudlah kepada Ar-Rahman. Itu kepada Allah. Qalu. Mereka menjawab. Wa marrahman. Apa itu Rahman? Kami tidak tahu Rahman. Ya, ini mereka. Bahwa orang-orang Quraisy, kafir Quraisy dahulu, inilah diantara manusia yang pertama mengingkari sifat Allah SWT. Mengingkari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Yaitu yang dikari oleh mereka, karena yang terdengar oleh mereka adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka mereka mengingkari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi yang dikenal di antara umat manusia yang pertama kali mengingkari Ar-Rahman Ar-Rahim atau sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang lain yang banyak itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Sampai jam berapa, Pak? Cukup. Kemudian fahula hum sabul jahmiyah wal asyairah fin kari asma'illahi wa sifati wa bisa salaf labisa al-khalaf awatatahidunahu wa durriyadahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa al-zalimina badala amma rusul wa adba'uhum khususan khatamuhum Muhammad salam wa sahabatu al-kiram walladzina tabi'uhum bihsan fahum yasifuna Allah bima wasa bi nafsah wa yanfuna anhu ma nafahu an nafsihi wa yunkiruna ala man yukhalifu hadzal manhaj. Kemudian faula, maka mereka itulah humus salaful jamiyah, mereka itulah salafnya kaum Jahmiyah, ya, wal Asy'ariyah dan kaum Asy'ariyah. Fi inkari asma'illah wa sifatih, di dalam mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi kaum Asy'ariyah termasuk golongan yang mengingkari nama Allah atau sifat-sifat Allah SWT. Ya. Walaupun Asy'ariyah itu ada yang ditetapkan, ada yang diingkari, tapi secara umum akhirnya termasuk yang mengingkari. Ya. Insyaallah nanti di belakang mudah-mudahan disinggung. Wa bisa salaf la bisa khalaf. Maka bisa salaf, buruklah salaf itu. Salaf mereka ya maksudnya. Salaf mereka. La bisa khalaf. Maka buruk pula al-khalafnya. Ya, karena salafnya mereka, salafnya Jahmiyah itu orang-orang musyrik Quraisy yang mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka begitu pula kaum Jahmiyahnya, Asy'ariyahnya, mereka juga sama. Maka Allah Ta'ala berfirman, apakah tatakhudunahu wa dzurriyyatahu awliya, apa kalian menjadikannya dan juga keturunannya sebagai kekasih selain Allah, wa lakum adu, padahal mereka adalah musuh kalian. Bisa lidzalimina badala, seburuk-buruk bisa lidzalimina badala, buruklah bagi orang-orang zalim itu apa badalan, sebagai gantinya. Allah digantikan kepada tauhid-tauhid yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat apapun. Amma rusul, ini masih mukadimah ya. Amma rusul watba'ahum, adapun para rasul dan pengikut-pengikut mereka, khususan secara khusus adalah khatamuhum, sebagai penutup para rasul itu siapa? Muhammad sallam wa sahabatu wa sahabatul kiram, kemudian para sahabatnya yang mulia, walladzina tabi'uhum bihsan, dan siapa saja orang-orang yang selalu ittiba' kepada mereka dengan baik. Fahum yasifun Allah, maka mereka siapa? Ar-rasul atau para rasul, sarasus Rasulullah Muhammad sallam, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semuanya fahum yasifun Allah, maka mereka mensifati Allah bima wasawa bi nafsah, dengan sifat yang telah Allah tetapkan kepada dirinya. Ya. Yang ini nanti menjadi definisi tauhid asma sifat. Maka mereka mensifati Allah Subhanahu dengan apa yang Allah telah mensifati kepada dirinya. Wa yanfuna anhu, dan mereka menafikan dari Allah manafahu an nafsi, apa yang telah Allah menafikannya dari dirinya. Yunkiruna ala man yukhalifu hadzal manhaj, dan mereka para salaf ahlu sunnah dari Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan kemudian siapa yang itibak kepada mereka, konsekuen itibaknya, yunkirunya, mereka semuanya mengingkari, ala man yukhalifu hadzal manhaj, kepada orang yang menyelisih kepada manhaj ini, manhaj ahlu sunnah dalam perkara asma was sifat. Jadi ahlu sunnah secara umum ya, dari zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan waman tabi'in bisan ila yaumina hada, ketika terkait dengan asma sifat, mereka dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Azza yang sebagaimana ditetapkan dalam kitab sunnah, dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa apalagi takyif, dan tanpa tamsil. Ada empat yang dipakai oleh Imam Taimiyah. Jadi mereka menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kitab sunnah. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Tahrif tanpa merubah lafal dan maknanya. Tanpa ta'wil, ta'til, tidak mengosongkan makna-mananya. Singkatnya itu dulu. Ya. Tanpa takyif, tanpa menetapkan kaifiahnya, bagaimana sifat Allah tersebut. Dan tanpa tamsil, tanpa memberikan gambaran atau persamaan-persamaan dalam menjelaskan, memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Penjelasannya insyaallah menyusul. Mungkin sementara itu yang kita sampaikan pada kesempatan di sore ini. Jadi baru kita sampaikan mukadimah tentang tauhidul asma sifat. Mudah-mudahan kita bisa punya gambaran tentang tauhid ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.